Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang at-tasrif. Ya, kita masuk ke bait 926. Qala al-musannif rahimahullah bi dhimni fi'lin qabilil usul fi waznin wa za'idun bi lafdhi hiktufi wa dha'if al-lam idha aslun baqi kara'i ja'farin wa qafi fustuqi. Dengan dhimni fi'l, yang dimaksud dengan dhimn fi'l adalah ma tadhammanahu fi'lun, apa yang dikandungi, apa yang dicakupi oleh fi'l, min al-ahruf al-thalathah, dari huruf yang tiga, fa, ain, dan lam. Dengan kandungan dari fi'l, dengan kandungan huruf-huruf fi'l, fa, ain, dan lam, qabilil usula fi, hadapkanlah, timbanglah huruf-huruf usul di waznin, pada wazan, timbangan. Sehingga kalau kita hendak menimbang misalkan kharaja, maka timbanglah dengan fa'in dan lam. Kharaja wazannya fa'ala, kha disebut dengan fa'ul kalimah, kemudian ra'ainul kalimah, jim lamul kalimah. Nah, itu makna bidimni fi'lin qabilil usula fi waznin. Dengan kandungan huruf-huruf fi'il, maka hadapkanlah, timbanglah huruf-huruf usul pada satu wazan. Pada satu wazan. Fi'ilnya ataupun isimnya. Waza'idun bilafzi hiktufi. Adapun huruf-huruf tambahan yang ditambahkan. Ya, bagaimana cara menghadapkannya, menimbangnya? Bilafzi hiktufi. Cukup dengan mengulang lafaznya. Kalau di situ ada tambahan hamzah, ditambahkan tinggal hamzahnya. Ada tambahan ta, tinggal ditambahkan ta-nya. Kecuali yang dikecualikan nanti dari huruf tambahan. Wa dha'ifil lama idza aslun baqi, dan tad'iflah. Lipatkanlah, gandakanlah lamnya. Idza aslun baqi, apabila huruf aslinya masih tersisa. Setelah dihadapkan, ditimbang dengan fa'in dan lam, masih ada tersisa huruf aslinya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah menggandakan lamnya. Ya. Kara'i ja'far. Seperti ra pada ja'far. Ya, ja'far. Kalau kita timbang dengan fa'in dan lam. Hanya sampai kepada ja'fa. Ya kan? Fa'la. Ra'nya bagaimana? Ya, tersisa huruf asal. Maka agar tercakupi ra'nya. Dilipatkan lamnya. Ya, dilipatkan lamnya. Sehingga jadilah ja'far fa'lal. Wa qafi fustuqin, dan juga qaf pada fustuq. Kalau kita hadapkan dengan fa'in dan lam, masih tersisa di situ huruf asli qaf. Maka agar tercakupi qafnya, ditab'if, dilipatkan lamnya. Sehingga jadilah fustuq fu'lul. Baik, kita baca syarahnya. Iza urida waznul kalimati qubilat usuluha bil fa'i wal 'aini wal lami. Apabila dikendaki wazan satu kalimat, maka dihadapkan huruf-huruf usul kalimat tersebut dengan fa, ain, dan lam. Fayuqabalu awaluha bil fa. Huruf awalnya dihadapkan dengan apa? Fa. Wathaniha bil ain. Yang keduanya dengan ain. Wathalithuha bil lam. Dan huruf ketiganya dihadapkan dengan lam. Fa'in baqiya ba'da hadhi thalathati aslun ubbir anhu bil lam. Adapun apabila masih tersisa setelah tiga huruf ini asal, masih ada asal yang belum dihadapkan, ditimbang, maka ubbiru anhu bil lam, ia diungkapkan dengan lam. Fa in qila ma waznu duraba, jika ditanya apakah wazan duraba, fakul, maka kamu jawab fa'ala. Ya, fa'ala. Dhonnya dihadapkan dengan fa, kemudian ra'nya dengan ain, ba'nya dengan lam, dan disesuaikan harokat-harokat dan sukun-sukunnya. Maka boroba, bernya disebut dengan fa'ul kalimah, ra'nya dengan ainul kalimah, ba'nya dengan lamul kalimah. Wa ma waznu zaidin, dan apabila ditanya apa wazan zaid, maka kamu katakan, ya, fa'lun, pakai fa'ain dan lam. Huruf pertamanya, ya, diungkapkan dengan fa, yang keduanya dengan ain, yang ketiganya dengan lam, dan harokat serta sakanat disesuaikan. Wa ma waznu ja'far, apa wazan ja'far? Ya, fakul, maka kamu jawab fa'lal. Kalau seandainya mencukupkan dengan fa'in dan lam, maka dikatakan fa'la. Berarti masih tersisa huruf usulnya ra. Maka ditambahkan dengan mendobel, mengulang, melipatkan lamnya. Sehingga dikatakan fa'lal. Wa ma waznu fustuqin. Maka fa'kul, kamu jawablah fu'lul. Wa tukarraru lamu ala hasabi al-usul. Maka diulang lamnya sesuai dengan usul. Ya, usulnya kalau masih tersisa satu, ditambahkan lam satu lagi. Kalau masih tersisa dua, ditambahkan lam lagi dua. Dan semisal itu. Wa in kana fil kalimati zaidun. Adapun kalau pada kalimat yang hendak ditimbang, ya dengan fa'ala ini, dengan fa'in dan lam, ada huruf tambahan, maka ubbir anhu bilafzih, diungkapkan huruf tambahan tersebut dengan lafaznya. Tinggal lafaznya dipindahkan, ditambahkan bersama fa'in dan lam. Fa idza qila ma waznu dharibun, apabila kamu ditanya ma waznu dharib, ya, apa wazan dari dharib, maka kamu katakan fa'il. Apa tambahnya dharib? Alif. Tinggal diulang alifnya, lafaz alifnya diulang, fa'il. Wa ma waznu jauhar, apa wazannya jauhar, maka kamu jawab fa'al. Fa'al, ya. Apa tambahannya pada jauhar? Wawu. Tinggal ulang wawunya, fa'al. Wa ma waznu mustakhrij, faqul mustaf'il. Ya. Hadza idza lam yakun az-za'idu dhi'fa harfin asliyin. Ya. Hukum yang seperti ini diterapkan apabila huruf tambahannya bukan, ya, bukan kelipatan pengulangan huruf asli, huruf usul. Fa in kana dhi'fa, adapun kalau huruf tambahannya adalah berupa pengulangan huruf usul, ya, pengulangan ainul kalimah ataupun lamul kalimah, ya, maka ubbir anhu bima ubbir bihi an dzalikal asli, diungkapkan huruf tambahan tersebut seperti diungkapkannya huruf asli. Kalau huruf aslinya diungkapkan dengan ain, maka huruf tambahan tadi pun dengan ain, ya, karena dia kelipatannya, pengulangannya. Kemudian apabila huruf aslinya diungkapkan dengan lam, maka huruf tambahannya yang berbentuk lam juga diungkapkan dengan lam. Wa huwal murad bi qawli, dan itulah yang dimaksudkan dengan ucapan an-nazim pada bait ini. Wa in yakuz zaidu dhi'fa asli faj'al lahu fil wazni ma lil asli, apabila huruf tambahannya bentuknya adalah dhi'fa asli, ya, pengulangan huruf asli, pelipatan huruf asli, penggandaan huruf asli, maka caranya faj'al lahu fil wazni ma lil asli, maka jadikan, ya, huruf tambahan tersebut yang bentuknya pengulangan huruf asli dalam wazan seperti huruf usul, seperti huruf usul. Fataqulu fi wazni igdaudana, sehingga kamu katakan pada wazan igdaudana. Pada igdaudana ada berapa huruf tambahan di situ? Ada 3 huruf tambahan, ya. Aslinya kan ghadana, ditambahkan alif, kemudian wawu dan dal. Ya. Igdaudana di situ maknanya disebutkan igdaudana syi'r, yakni idza tala, apabila syi'rnya panjang, apabila syi'rnya panjang. Wa taqul, dan kamu katakan juga igdaudana nabatu, tumbuhan itu igdaudana, yakni wa dzalika idza khadra hatta yudraba ila as-sawadi, apabila tumbuhan itu berwarna hijau dan condong ke warna hitam. Ya, dia igdaudana. Hamzah di situ huruf tambahan, bukan pengulangan huruf asli, maka diulang saja hamzanya. Kemudian juga wawu di situ bukan pengulangan huruf asli, maka tinggal diulang wawunya, dal. Nah, dal juga huruf tambahan, tapi dia bentuknya pengulangan huruf usul, dal. Maka ia diungkapkan dal ini seperti diungkapkannya huruf usul, yaitu diungkapkannya dal yang pertama. Sehingga ikhdaudana, ya, timbangannya adalah if'au'ala. Ya, if'au'ala. Hamzah padanya dibawakan, wawu juga demikian. Dal bukan diungkapkan dengan dal, if'audala, bukan, tapi dengan ain, karena ia kelipatan dari ainul kalimah. Fatu'abbiru aniddali athaniyati bil'aini kama abarta biha aniddalil ula, maka engkau ungkapkan dal yang kedua dengan ain sebagaimana engkau mengungkapkan dengan ain untuk dal yang pertama. Li'anna athaniyata dhi'fuha, karena dal yang kedua adalah kelipatan dal yang pertama. Wa taqulu fi wazni qattala, kamu katakan pada wazan qattala fa'ala, karena di situ huruf tambahnya ta adalah pengulangan, ya, pengulangan ainul kalimah, sehingga ainul kalimah itu di double fa'ala. ووزن كرم وزن كرم فعل سما فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول maka engkau ungkapkan huruf yang kedua seperti engkau mengungkapkan huruf yang pertama ولا يجوز أن تعبر عن هذه عن هذا الزائد بلفظه dan tidak boleh engkau mengungkapkan huruf tambahan yang seperti ini yang bentuknya pengulangan huruf usul dengan lafaznya tidak ya tapi dengan lafaz huruf usul ya fala taqulu fi wazni igdaudana tidak boleh kamu katakan pada wazan igdaudana if audala ya diungkapkan dengan lafaznya dal tidak kenapa karena dal pengulangan ainul kalimah maka diungkapkan dengan ainul kalimah if audala wala fi wazni qattala tidak pula boleh pada wazan qattala dikatakan fa'tala karena tambahnya ta misalkan tidak kenapa karena ta di situ adalah pengulangan ainul kalimah sehingga sama hurufnya dalam ungkapan dengan ain juga ya dengan dalam mengungkapkan dengan ain juga qattala fa'ala wala fi wazni karrama tidak pula pada wazan karrama fa'wala ataupun fa'rola ya, misalnya nah di situ ada catatan kaki nomor 3 حاصل ما ذكر الناظم والشارح أن كل زائد يعبر عنه في الميزان بلفظه إلا شيئين حاصل kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh an-nazim dan asy-syarih bahwasanya setiap huruf tambahan diungkapkan dalam timbangan sesuai dengan lafaznya lafaznya hamzah dengan hamzah lafaznya sin dengan sin dan seterusnya kecuali dua hal awaluha yang pertama al-harfu zaidu li takriri harfin aslin huruf tambahan untuk mengulang huruf asli maka ini yu'abbaru anhu bima'ubbira bihi 'anil asli diungkapkan huruf tersebut seperti diungkapkannya huruf asli yaitu dengan huruf-huruf usul dalam timbangan ain la fa ain dan lam fa in kana takrirun lil aini apabila huruf tambahnya bentuknya mengulang ain contoh qad tala karrama maka 'ubbira anhu bil ain maka diungkapkan dengan ain wa in kana takrirun lil lamin apabila huruf tambahnya bentuknya mengulang lam contoh iqan sasa maka diungkapkan dengan lam ya if'al lala ya kemudian wasaniha dan yang kedua al-harful mubdalu min ta'il isti'al huruf yang menggantikan ta isti'al contoh istabara istabara tadinya istaba istabara cuma dia ta'nya bergantikan dengan huruf isti'la sad maka diubah dengan ta karena ta dengan ta yaitu satu makhraj menyesuaikan dengan huruf isti'la sad jadi istabara fa innahu yu'abbar anhu bitta maka istabaru tidak diungkapkan dengan ta. Ya, ketika dalam wazan apa istabara wazannya is if ta'ala gitu. Bukan if ta'ala. Ya, tapi diungkapkan dengan ta. Kenapa? Karena di situ ta pengganti dari ta. Ta pengganti dari ta. Ya, nah itu. Kemudian, ayat berikutnya wahkum bi ta'sili hurufi simsimi wa nahwihi wal khulfu fi kalam limi. Hukumilah dengan ya hukumilah sebagai huruf usul hukumilah sebagai huruf usul huruf-huruf simsim dan yang semisalnya hukumilah dengan huruf-huruf usul huruf-huruf pada simsim dan yang semisal simsim nanti akan disebutkan babitnya simsim wal khulfu fi kal fi kalam limi dan terjadi khilaf pada semisal lam lim. Jadi semisal simsim dihukumi huruf-hurufnya semuanya adalah huruf-huruf usul. Tidak ada huruf tambahan. Adapun pada semisal lam lim di situ ada khilaf. Apakah salah satunya adalah huruf tambahan atau semuanya asli? Al-muradu bi simsim yang dimaksud dengan al-simsim adalah ar-ruba'iyyu alladhi takarrarat fa'uhu wa 'ainuhu wa lam yakun ahadu al-mukarraraini salihan li suquti. Yang dimaksud dengan simsim adalah kalimat yang rubai yang berulang fa'nya dan juga ainnya. Kemudian salah satu dari dua huruf yang diulang itu tidak ada yang bisa dibuang, tidak ada yang bisa digugurkan. Fa hadzal naw'u yuhkamu 'ala hurufihi kulliha bi anna usul, maka macam yang seperti ini dihukumi huruf-hurufnya seluruhnya sebagai huruf usul. Nah itu dhabitnya sebut ingat-ingat ya. الرباعي الذي تكرر فأه وعينه ولم يكن أحد المكررين صالحا لسقوط فإذا صالح أحد المكررين لسقوط أدبون kalau salah satu dari dua huruf yang diulang itu cocok untuk digugurkan atau dibuang fabil hukmi alaihi biziyadah khilaf, maka berkait dengan dihukuminya dia dengan sebagai huruf tambahan ada khilaf. Wadzalika nahu, contohnya lam lim fil amr dari lam lama yulam limu lam lim. Kemudian kaf kif fil amr dari kaf kafa yukaf kifu kaf kif amru min kaf kafa fallamu athaniyatu wal kafu athaniyatu salihani lisukuti. Lam yang kedua pada lam lim dan kaf yang kedua pada kaf kif itu bisa digugurkan. Bidalili sihhati lamma wa kaffa, dengan dalil sahihnya ketika dikatakan lamma kaffa tanpa ada lam satunya, tanpa ada kaf yang satunya. Fakhtalafan nasu fi dhalik, dan manusia berselisih dalam masalah ini. Faqila, ada yang mengatakan huma madatani, keduanya, keduanya adalah dua huruf asli. Iya. Walaysa kafkafa min kaffa, kafkafa ya sendiri bukan dari kaffa. Da. Wala lam lama min lama, dan lam lam lam lama ya lam dari lam lama bukan lama. Ha, itu pendapat dipilih oleh orang-orang Basrah selain Az-Zajjaj. Selain Az-Zajjaj. Ada juga yang mengatakan atau belum selesai, fala takunul lam wal kafu zaidataini, maka lam dan kaf menurut pendapat ini bukan tambahan, semuanya huruf usul. Wakila, ada juga pendapat yang berikutnya, ini pendapat Az-Zajjaj. Allamu zaidah, lamnya tambahan. Wakadha al-kaf, demikian pula kafnya. Iya. Waqila huma badalani, ada pendapat yang ketiga, pendapatnya al-kufiyun. Itu huma badalani min harfin mudu'afin, keduanya adalah pengganti dari huruf yang didobel, yang dilipat, yang dilipatkan. Wal aslu lammama, asli dari lam lama adalah lammama. Asal dari kaf kaf adalah kaffafa. Tsumma ubdila min ahadil mudha'afain lamun fi lam lama, kemudian diganti salah satu dari yang ditab'if tadi ya lamun lam pada lam lama lam mama, ditab'if di situ mim yang pertama maka diganti mim yang keduanya dengan lam sehingga jadi lam lama. Kemudian kaf ya diganti dengan kaf pada kaf kafa kaffafa, salah satu fa-nya diganti dengan kaf sehingga jadilah kaf kafa sehingga jadilah kaf kafa. Ya, kemudian ayat berikutnya, fa alifun aktsara min aslaini sahaba zaidun bi ghairi maini. Ya, maka alif yang sahaba aktsara itu adalah yang i'rabnya maf'ul bi muqaddam, sehingga terjemahannya alif ya alif alif yang menyertai lebih dari dua huruf, alif yang menyertai lebih dari dua huruf berarti menyertai tiga atau empat huruf lebih, maka dihukumi sebagai zaid, alif tambahan. Bi ghairi mainin, bukan kedustaan. Paham ya? Idza sahibatil alifu thalathata ahrufin usulin hukima bi ziyadatiha nahwu daribin wa ghabba. Apabila alif menyertai tiga huruf usul, maka dihukumi alif tersebut sebagai huruf tambahan. Contoh darib, alif ya, alif tambahan, aslinya daraba ataupun darbun. Ghabba alifnya tambahan. Ya. Fa in sahibat aslaini faqad falaysat zaidah. Adapun kalau alifnya hanya menyertai dua huruf maka dia tidak dihukumi sebagai huruf tambahan. Bal hiya imma asli, bal hiya imma aslun, bahkan ada kalanya ia sebagai huruf asli seperti ilan. Di situ alifnya ya alifnya menyertai dua huruf. Maka dia dihukumi sebagai huruf asli. Ilan di situ al ila bi kasril hamz bijinat ar-ridha, dengan wazan ridha, ni'mani ni'mah, huwa wahidul ala, itu adalah bentuk mufradnya ala, satunya ala. Fi nahwi qouli ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa imma badalun min asl, dan ada kalanya alifnya adalah badal, ya alifnya badal dari yang aslinya bukan alif. Taqala, di situ alifnya menyertai dua huruf maka dia bukan huruf tambahan, tapi dalam contoh ini dia merupakan badal dari wawu. Aslinya qawala, ya kan? Ba'a. Alifnya menyertai dua huruf maka dia bukan huruf tambahan, tapi pengganti dari asal, aslinya baya'a. Ya, baya'a. Di situ ada catatan kaki nomor 4. Tu'rafu ziyadatul harfi aw aswalatuhu bil isytiqaq. Diketahui tambahan huruf atau keaslian huruf bil isytiqaq, dengan asal pengambilan katanya. Wa alayhi fa innama dhukira ma dhakara an-nadhim asy-syarih, maka atas asar ini maka apa yang disebutkan oleh an-nadhim dan asy-syarih la yakunu fil mabniyat, tidak terdapat pada mabniyat al-huruf dan huruf-huruf. Fata'til alifu ma'aslaini. Jadi yang disebutkan dari had itu hanya pada isim. Adapun pada yang mabni dari huruf dan isim-isim yang mabni, fata'til alifu ma'aslaini wa akthar. Ya, maka datang alif bersama dua huruf asli atau lebih. Ya, pada yang mabni. Contoh mahma, hatta. Ya, asli itu. Mahma alifnya asli meskipun datang setelah tiga huruf. Kenapa? Karena dia mabni. Pemitul dalikal asma'ul ajamiyah. Ya, semisal itu juga nama-nama ajam. Seri Ismail, Jibril, semuanya alifnya asli. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya. Wal yakadha wal wawu in lam yaqa'a. Kama huma fi yu'yu'in wa wa'wa'a. Kemudian juga. Ya dan wawu. Dihukumi sebagai huruf tambahan. Ya, in lam yaqa'a. Apabila keduanya ya dan wawu tidak jatuh seperti pada yu'yu dan juga seperti pada wa'wa. Ya. Kalau wawu dan ya tidak datang dalam keadaan seperti yu'yu dan wa'wa, wa'wa, maka ia dia dihukumi sebagai huruf tambahan. Baik, langsung kita lihat syarahnya. Ai kadzalika idza suhibatil ya awil wawu thalathata ahrufin usulin. Demikian pula ya dan wawu apabila ia menyertai tiga huruf usul, maka masing-masing dari ya dan wawu dihukumi sebagai huruf tambahan. Ya, sama hukumnya seperti yang sebelumnya tadi. Alif, wawu dan ya juga demikian. Kalau menyertai tiga huruf atau lebih, maka dia dihukumi sebagai huruf tambahan. Ini batasan-batasan ini untuk ingat. Ya, ya. Ingat-ingat kapan alif menjadi huruf tambahan, ya juga, wawu juga, dan yang lainnya. Fa'innahu yuhkamu biziyadatiha. Maka ia dihukumi dengan huruf tambahan. Illa fi thunai al-mukarrar. Kecuali pada thunai al-mukarrar. Dua huruf yang diulang. Maka wawu dan ya-nya dihukumi sebagai huruf asli. Al-awwalu, maka yang pertama. Yang pertama, ini maksud dengan yang pertama. Yaitu huwa al-wawu wal-ya'u allatani sahiba kullun minhuma thalathat ahrufin. Wawu, yang maksud dengan al-awwal di situ adalah wawu dan ya yang keduanya masing-masingnya menyertai tiga huruf. Ya, soiraf di situ di antara maknanya disebutkan al-muhtal al-mutasarrif fi umurih, orang yang pandai mengatur urusannya. Kadang juga bermakna orang yang tukang menukar uang itu. Yang kegiatannya tukar menukar uang. Soiraf di situ dihukumi ya-nya sebagai huruf tambahan. Kenapa? Karena dia bersama tiga huruf. Ya'mal juga demikian. Ya-nya huruf tambahan karena bersama tiga huruf. Ya'mal adalah al-ba'irul qawiyu alal amal. Unta yang kuat ya dalam bekerja. Wal-naqah ya'malah. Ya, wan-naqatu ya'malatun. Unta betina itu ya'malah, kuat dalam bekerja. Ya. Kemudian jauhar, wawunya tambahan. Kenapa bersama tiga huruf? Ajuz, demikian pula wawunya tambahan. Wasan yang kedua yaitu wawu dan ya-nya dihukumi sebagai huruf asli, bukan huruf tambahan. Ya, karena itu datangnya pada dua yang diulang, dua huruf yang berulang. Yu'yu li ta'irin di mikhlab. Yu'yu adalah burung yang memiliki cakar. Dan dia minal jawarih, termasuk burung-burung yang biasa digunakan untuk berburu. Ya, untuk berburu. Bentuk jamaknya adalah ya'ayi. Wa wa'wa'ah, kemudian wa'wa'ah, mastar wa'wa'ah, idha sawwata, apabila bersuara. Berarti wa'wa'ah suara ya. Maka di situ juga wa'wa'ah, ya wa'wa'ah, wawunya dua-duanya huruf usul. Fal ya'u wal wawu fil awwali za'idatani, maka wawudannya pada yang pertama, suyraf, ya'mal, jauhar, ajuz, dihukumi sebagai huruf tambahan. Fafithani, dan pada yang kedua yang berulang Iya, adalah huruf, dua huruf asli. Nah, baik, kita lanjutkan pada bait berikutnya. وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تصلها تحقق. Demikian pula hamzah. Ya. Kemudian huruf tambahan berikutnya adalah hamzah. Ingat-ingat ya, huruf-huruf tambahan yang telah lewat, qaid-qaidnya, tempat-tempatnya. Demikian pula hamzah wa mimun sabaqa. Hamzah dan mim yang keduanya mendahului. Ya. Salasatan, tiga huruf, ta'siluha tuhaqiqa, yang mana keaslian tiga huruf tersebut dipastikan, kamu pastikan. Ya. Demikian pula hamzah dan mim, ya. Apabila hamzah dan mim itu mendahului tiga huruf yang keasliannya telah kau pastikan, maka ia hamzah dihukumi sebagai apa? Harfun zaid, huruf tambahan. Ay kadzalika yuhkamu 'ala al-hamzati wal mimi bi ziyadati idza taqaddamata 'ala thalathati ahrufin usulin. Yani demikian pula dihukumi hamzah dan mim sebagai huruf tambahan apabila keduanya, hamzah dan mim, mendahului tiga huruf usul. Syaratnya itu, mendahului tiga huruf usul, tidak boleh diakhirkan apa ditengahkan. Contoh Ahmad. Ahmad di situ hamzah mendahului tiga huruf usul, ha, mim, dal, itu huruf usulnya. Maka hamzah dihukumi sebagai huruf tambahan. Demikian pula Mukrim. Fa in sabaqa aslaini, adapun kalau keduanya hamzah dan mim mendahului dua huruf usul saja, maka hukima bi asalatihima, maka keduanya hamzah dan mim dihukumi sebagai huruf asli seperti ibil dan mahd. Mahd, buayan atau ayunan atau pembaringan. Minal mahdi ilal lahdi itu. Kemudian masih hamzah ya. Kadzaka hamzun akhirun ba'da alif aktsara min harfaini lafdha radif, fala tadidi, hukumi hamzah ketika di awal ya, dengan syarat ia mendahului tiga huruf asli. Yang setelahnya hamzah dihukumi tambahan di akhir. Dan ini ada qaidnya juga. Kadzaka hamzun akhirun ba'da alif, demikian pula hamzah yang ada di akhir yang datang setelah alif, ia pun dihukumi sebagai huruf tambahan. Ya, demikian pula hamzah yang ada di akhir yang datang setelah alif, yang lafaz alif ini ya mengiringi aktsar min harfaini, datang setelah dua huruf. Aktsara itu maf'ul bi muqaddam dari radif aslinya. Aslinya kadzaka hamzun akhirun ba'da alif lafdhuha radifa aktsara min harfaini. Demikian pula hamzah ya yang ada di akhir setelah alif, yang lafaz alif ini membonceng ya, datang setelah lebih dari dua huruf, tiga huruf terlebih. Ai kadzalika yuhkamu 'ala al-hamzati bi ziyadati idza waqa'at akhiran ba'da alifin taqaddama aktsaru min harfaini. Jadi demikian pula hamzah dihukumi sebagai huruf tambahan apabila ia datang di akhir setelah alif, yang alif ini taqaddama aktsaru min harfaini, didahului oleh lebih dari dua huruf. Contoh hamra, hamzanya tambahan, ta'nits. Demikian pula asyura, demikian pula qasi'a. Qasi'a adalah juhrun min jih, min jiharati al-yarbu'. Wa qala al-farazdaq, qasi'a adalah lubang, dari lubang-lubangnya yarbu'. Yarbu' sudah kita sering lewatkan ya, sejenis tikus, hanya saja dia dua kakinya lebih panjang daripada dua tangannya. Ya, qala al-farazdaq, wa idza akhadta biqasi'aika lam tajid ahadan yu'inuka ghayra man yataqassa'. Ya. Jika engkau mengambil biqasi'aika, ya, lubang-lubangmu, ya, lam tajid, maka, atau tempat-tempat tinggalmu, maka engkau tidak menempati seorang pun yang akan menolongmu selain yang tinggal menetap di dalamnya. Ya, kita lanjutkan. Fa in taqaddama al-alif harfan, adapun kalau alifnya mendahului dua huruf, fal hamzatu ghairu zaidatin, maka hamzanya bukan tambahan. Ya, contoh kisaun. Di situ hamzah datang setelah alif, alifnya datang setelah dua huruf. Maka itu bukan huruf tambahan. Ya. Ridaun. Ya, maka dia munsharif juga ya. karena di situ alifnya apa? Bukan tambahan asli. Iya. Akhirnya juga membantu untuk mengetahui mana yang dia munsharif dan ghair munsharif. Kalau hamzahnya tambahan, maka dia ghair munsharif. Hamra, hasyra, qasya. Adapun kalau hamzahnya asli atau yang dibalik dari asli, maka dia munsharif. Fal hamzatu fil awwali badalun min wawi. Maka hamzah pada yang pertama, kisaun, itu badal dari wawu. Artinya kisaun sudah lewat. Sudah lewat bobitnya. Ya, bobitnya sudah lewat. Kenapa menjadi hamzah? Dan di situ dalam catatan kaki juga diulang lagi. Asli kisaun, kisaun. Ya. Wawu di akhirnya. Ya. Sudah lewat kan? Di situ kalau wawu datang di ujung setelah alif. Ya, setelah alif zaidah, maka dibalik wawunya menjadi hamzah. Ya. Kemudian binaun. Ya, munsharif juga dia. Binaun itu aslinya binayun. Hamzahnya yang dibalik dari asli berarti ya. Ya. Ya. Biyain fi akhiri dengan ya di akhirnya. Ya, dengan dalil banaitul baita abnihi. Faqulibatil ya hamzah. Kemudian dibalik. Ya ini menjadi hamzah. Litatarufiha isra alifi isra alifin zaidatin. Ya. Kemudian ridaun mafitsani. Dan pada yang kedua pada ridaun badal min ya. Pengganti dari ya. Ya, pengganti dari ya. Wakadzalika idza taqaddama, sehingga kalau ya sehingga kalau alifnya datang setelah dua huruf, maka ya maka hamzahnya itu asli apa ini balik dari asl. Ya, wakadzalika idza taqaddama ala alifi harfun wahid, demikian pula apabila alifnya didahului oleh satu huruf saja seperti maun, daun, maka dia adalah huruf asli, makanya dia juga munsharif. Ya. Kemudian wan nunu fil akhiri kal hamzi wa fi nahwi wadun fari asalatan kufi, dan nun yang ada di akhir itu hukumnya seperti hamzah, yakni dihukumi sebagai nun zaidah. Wa fi nahwi wadun farin asalatan kufi, dan pada semisal contoh wadun far nunnya dicukupi dari kaslian, yakni nunnya zaidah. Ya. Lagi kita baca syarahnya, an-nunu idza waqa'at akhiran ba'da alifin taqaddama aktsaru min harfain hukima 'alaiha biziyadah. Nun apabila datang di akhir setelah alif yang didahului oleh lebih dari dua huruf, maka nun tersebut dihukumi sebagai nun zaidah. Sebagai nun zaidah. Kama hukima 'ala al-hamzati hina waqa'at kadzalik, sebagaimana dihukumi hamzah sebagai hamzah zaidah apabila datang seperti itu. Ya, datang setelah alif yang didahului oleh lebih dari dua huruf asli. Contoh, wa dzalika nahwu za'faran wa sakran, nunnya zaidah. Kenapa? Karena datang setelah alif dan sebelum alif didahului oleh di situ lebih dari dua huruf. Za'faran berapa huruf? 4 ya, 4 huruf. Ya, sakran 3 huruf. Fa in lam yasbiqha thalathatun fa hiya asliyatun, adapun kalau nunnya tidak didahului oleh 3 huruf maka dia dihukumi sebagai nun yang asli. Contoh makanun, nunnya di situ asli. Kenapa? Karena ia datang setelah alif yang alifnya didahului oleh 2 huruf saja. Demikian pula zaman, demikian pula ditambahkan di situ nomor 6 catatan kaki, wa kadza idza waqa'at ula mithl nahshal wa thaniyatan mithl qintar, demikian pula apabila nunnya datang di awal ya maka ia dihukumi sebagai nun yang asli. Nahshal atau pada huruf yang kedua maka dia pun dihukumi sebagai nun yang asli qintar. Ya, kemudian wa yuhkamu aidan 'ala an-nuni bi ziyadati idza waqa'at ba'da harfaini wa ba'daha harfan ka ghadun far, demikian pula dihukumi nun sebagai nun tambahan apabila nun datang setelah dua huruf dan setelahnya lagi dua huruf lagi seperti ghadun far, yaitu asad maknanya sudah lewat. Ghadun far nunnya apa? Zaidah. Kenapa? Karena datang setelah dua huruf kemudian diikuti oleh dua huruf. Kemudian lihat berikutnya, wa ta'u fi at-ta'nitsi wal mudara'ah wa nahw al-istif'ali wal mutawa'ah. Ya. Wa ta'u fi at-ta'nitsi, demikian pula ta ta'nis, yakni dihukumi sebagai harfun zaidun, huruf ziyadah. Wal mudhara'ah, dan juga ta' mudhara'ah, dihukumi sebagai ta' zaidah. Wa nahwil istif'al, dan semisal contoh istif'al pun ta'nya dihukumi sebagai ta' zaidah, huruf zaidah, huruf tambahan. Wal mutawa'ah, dan ta' mutawa'ah pun dihukumi sebagai harfun zaid. Tuzadu ta'u idha kana dita'nis, ta' ditambahkan apabila untuk mu'annas, seperti qa'imatun, ta'nya zaidah berarti. Iya, kata Ma'alik yang disebutkan disitu, keterangan tambahan, wahada fi mufradin, ini contoh pada yang mufrad, demikian pula pada yang jamaknya, qa'imatun, ta'nya zaidah pula. Walil mudhara'ah, dan juga ta' yang didatangkan untuk mudhara'ah. Iya, contoh, anta taf'alu, taf'alu, ta'nya zaidah. Aw ma'a sin fil istif'al wa furu'ihi, ataupun ta' yang bersama sin, ya, dan cabang-cabangnya istif'al, maka ta'nya yang bersama sin ini dihukumi zaidah juga bersama cabang-cabangnya. Ya. Nahwu, contoh istikhraj, ta'nya zaidah. Mustakhrij, istakhrij, dan seterusnya. Aw mutawa'ah, atau ta'nya ta' mutawa'ah. Iya, ta' mutawa'ah. Fa'ala, mutawa'ah dari fa'ala. Ta' mutawa'ah dari fa'ala. Contoh, 'allamtuhu fata'allama. Aku ajari dia, maka dia pun menjadi mengetahui. Iya, 'allamtuhu fata'allama. Saya ajari dia, maka dia pun mengetahui. Iya, mengerti. Iya. Atau mutawa'ah dari fa'lala. Iya, seperti tadahraja, dahrajtu. Ya, dahrajtu misalkan hajaratan. Ya, fatadahraja. Ya, fatadahraja. Ya. Di situ tadahraja ta'nya apa? Zaidah. Karena ta'nya mutawa'ah, asal dari fa'lala. Ya. Dilihat di situ catatan kaki nomor 4. Al-mutawa'ah, namanya al-muwafaqah. Ya, kecocokan. Walaha awzan, dan ia memiliki wazan-wazan. Tafa'ala, infa'ala, tafa'lala, if'anlala. Itu wazan-wazan mutawa'ah. Wa yumkin an yufhama min qawlin nazim, dan mungkin untuk difahami dari ucapan an-nazim. Wa nahwil istif'al, ya, wa nahwu al-istif'al, ya, atau wa nahwil istif'al, mungkin difahami masuknya juga tak pada at-tafa'ul, dan juga pada isti'al, dan juga pada at-taf'il, dan juga at-tif'al, ya, fi muradi, pada apa yang dimaukannya. Wa illa, kalau tidak dimasukkan ini at-tafa'ul, al-isti'al, at-taf'il, at-tif'al, ya, sebagai tak tambahan, wa illa fahiyya istadrak, fahiyya tustadrak, maknanya tustadrak, diantara mana tustadrak yang ditambahkan, ya, fi matatoridu fihi ziyadatu ta', pada apa yang mutorid, bisa digaskan padanya penambahan ta', ya. Kemudian wal ha'u waqfan kalimah wa lam tarah, wal lamu fil isyarati al mushtahirah, wal ha'u waqfan kalimah wa lam tarah, wal lamu fil isyarati al mushtahirah, dan ha ketika diwaqafkan itu pun huruf tambahan sampai lima, ya, ha-nya tambahan. Dan contoh lam tarah tadinya lam tarah, dikasih ha sakta jadi lam tarah, dan ia pun huruf tambahan. Wallamu fil isyarah, dan juga masuk pada huruf tambahan lam pada isyarah al-mushtahirah yang masyhur. Tuzadul ha'u fil waqfi, ha sakta ditambahkan pada waqaf. Contoh lima, walam tarah. Waqad sabaqa fi babil waqfi bayanu ma tuzadu fi, telah lewat pada bab waqaf penjelasan apa yang ditambahkan padanya hak sakta. Wahuwa mal istifhamiyah al-majrurah, yaitu ma istifhamiyah yang dijarkan. Wal fi'lul mahdhufu lam lil waqfi, dan fi'il yang dihadaf, ya, lamnya, lamul fi'ilnya lil waqf, karena waqaf. Ya, contoh roh, ataupun ketika diwaqafkan. Fi'il yang dibuang, lamul kalimahnya ketika diwaqafkan. Contoh roh, diwaqafkan jadi roh, dan bahkan hak saktah. Awil majzum, ataupun fi'il yang dijazumkan. Contoh lam tarah. Kullu wa kullu mabniin ala harakatin, dan setiap yang dia mabni di atas harakat juga. Ya, setiap yang dia mabni di atas harakat. Contoh kaifah. illa ma kutia anil idhafah, kecuali yang ia diputus dari idhafah seperti qablu dan ba'du, maka tidak bisa disertakan hak saktah. Juga isim la allati li nafsil jinsi, contoh la rajula, tidak boleh la rajula. Juga al munada, contoh ya zaidu. Juga fil madhi, contoh dharaba, ya contoh dharaba. Di situ diingatkan kembali ya pada catatan yang nomor 6, kayaknya yang sudah lewat pada bab waqaf, tinggal membaca ya. Kemudian watarada aidan ziyadatul lami fi asma'il isyarah nahu dzalika wa tilka wa hunalika, dan juga mutarib bisa digiaskan juga penambahan lam pada isim-isim isyarah, contoh dzalika, tilka dan juga hunalika. Dan lamnya disebut dengan lamu al-bu'ad ya, wa sahabat al-kaf, dan disertai ditemani dengan kaf. Wa qad turafiquhuma mimul jam', dan kadang juga disertai dengan mim jam', contoh dzalikum, tilkum dan juga hunalikum. Ya, satu bait lagi kita selesaikan. Wamna' ziyadatan bila qaidin thabat in lam tabayyin hujjatun ka hidarat. Cegahlah, halangilah sebagai huruf tambahan bila qaidin thabat, tanpa qaid yang sudah tetap dilewatkan tadi. Nun, kapan, alif, hamzah. Ya, wamna', halangilah. Ya, ziyadah tanpa qaid yang telah tetap. Iya, tanpa batasan-batasan yang telah tetap penjelasannya, telah lewat penjelasannya. In lam tabayyin hujjatun ka hadirat, seperti hadirat. Apabila tidak jelas hujahnya, seperti hadirat. Kalau hadirat hujahnya jelas, dia di situ ada tambahan. Iya. Kita lihat di sini penjelasannya. Idza waqa'a syai'un min hurufi ziyadah al-'asyrah, apabila datang satu dari huruf-huruf tambahan yang 10, allati yajma'uha qauluka, yang dikumpulkan oleh ucapanmu, sa'altumuniha, ataupun dikumpulkan juga dengan kalimat yang lain, silakan anda baca di situ ada catatan kaki, sa'altumuniha, yang sering kita hafal di sini, sa'altumuniha. Apabila datang satu huruf dari huruf-huruf tambahan yang 10 yang dikumpulkan oleh ucapanmu, sa'altumuniha, khalian amma quyidat bihi ziyadatuhu, dalam keadaan kosong dari qaid-qaid, yakni qaid yang ditetapkan pada huruf-huruf tambahan, sudah lewatkan koin-koinnya, maka kalau tidak ada koin-koinnya, kamu dapat di salah satu dari 10 huruf tadi, kemudian tidak ada koin-koin yang telah lewat yang memastikan dia sebagai huruf tambahan, maka fahkum bi asolati, hukumilah bahwasanya huruf tersebut hukum huruf asli. Ya, dengan ini juga kita mengetahui ya bahwasanya sa'altumuniha ini, huruf ini bisa asli, bisa zaidah. Dia zaidah ketika ada koin-koin yang telah lewat, asli ketika tidak ada koin-koinnya. Ya. Illa an qama ala ziyadatiha hujjatun bayyinah, kecuali kalau tegak padanya atau tegak ya, tegak atas tambahan huruf tersebut hujjah yang jelas, kecuali kalau sudah ada hujjah yang jelas yang memastikan bahwasanya huruf tersebut adalah huruf tambahan, ya huruf tambahan. Kasukuti hamzati syam'al, seperti gugurnya hamzah pada syam'al. Syam'al ini kalau hamzah ya, di sini kita bisa enggak menetapkan hamzah di situ sebagai huruf tambahan? Tidak bisa. Kalau kita melihat koin-koin yang telah lewat, hamzah kan sudah lewat di awal ya, dia dihukumi hamzah ini sebagai zaidah ketika di awal kemudian setelahnya 3 huruf asli, atau di akhir didahului oleh alif sebelum alifnya 3 huruf. Sedangkan di sini syam'al tidak ada koin yang telah lewat, maka engkau jangan berani memutuskan hamzahnya hamzah apa? Hamzah zaidah, kecuali kalau ada hujjah yang kuat. Dan ternyata pada syam'al ada hujjah yang kuat yang menunjukkan hamzahnya zaidah. Ya. Ternyata gugur hamzahnya. Ya, fi qawli, pada ucapan mereka syamalatir rihu syumulan. Ya, syamalatir rih ya syumulan. Angin itu bertiup dari arah utara ya. Ya. Di situ gugur apanya? Hamzahnya. Nah, berarti hamzah pada syam'al apa? Zaidah. Wasukuti nuni hambal, dan seperti gugurnya nun hambal, hambal juga nunnya. Dari mana? Kalau kita koid, kalau kita terapkan koid pada nun zaidah, tidak ada di situ. Tapi ternyata gugur nunnya pada ucapan mereka hadilatil ibilu. Kenapa itu dikatakan hadilatil ibilu? Idza azaha aklu al hambal, apabila memakan buah hambal membuat sakit ibil tersebut. Wa kasukuti ta malakut, dan seperti ta gugurnya ta pada malakut, pada al-malak ya, Jadi kalau kuwait-kuwait yang telah lewat tidak ada hukum asli, kecuali kalau di sebagian tempat ternyata gugur huruf tersebut, maka baru dia punya hujjah. Iya, bahwasanya hukum tersebut ataupun huruf tersebut adalah huruf tambahan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.